reggae. Reggae. Warilah istera pernah bandani roh. Warilah istera pernah bandani reggae. Gunung ala gunung, gunung ala gunung, si gunung perahu kiwan, pangeran nilara nangis. Warilah istera pernah bandani reggae. Setiaku cintamu terima. kulite gimana lu kira-kira jadi siji angel awite. Mangan koci gatuk mulite gimana lu ketri kira-kira dari siji angel awite. Anak-anak Kasogi terima kasih. Citamu Semarang Seru. Pokoke Pokoke Pokoke Jogja. Terima kasih. Boleh minta tepuk